Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala al-Muslim rahimahullahu ta'ala haddatsana Muhammad ibn Musanna qala haddatsana Yahya ya'ni ibn Sa'id wa haddatsana ibn Umair qala haddatsana Abi jami'an an ubidillah an-nafi' an ibn Umar an nabi sallallahu alaihi wasallam qala ahbu syawarib wa aqul liha. Ya, potonglah, tipiskanlah kumis-kumis dan panjangkanlah al-liha, yakni jenggot. Wa haddatsana Qutaybah bin Sa'id an Malik ibn Anas an Abi Bakr ibn Nafi an Abihi an ibn Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu amara bi ihfa asywarib wa ifa ilihyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memotong, menipiskan kumis dan membiarkan melebatkan lihyah. Qala hadatsana Sahal ibn Uthman qala haddathana Yazid ibn Zuri' an Umar ibn Muhammad haddathana Nafi' an ibn Umar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaliful musyrikin, selisihilah oleh kalian orang musyrikin. Ahbus syawarib, tipiskanlah, potonglah kumis. Wa'upul liha, dan lebatkanlah, biarkanlah al-liha, ini jenggot-jenggot. Qala hadatsani Abu Bakar bin Ishaq qala akhbarana Ibnu Abi Maryam qala akhbarana Muhammad bin Ja'far qala akhbarani Al-Ala bin Abdul Rahman bin Yaqub maula al-Khuraqah an-Nabiyya Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juzu asywarib, potonglah kumis-kumis. Warhu al-liha, dan panjangkanlah jenggot. Khaliful majus, selisih oleh kalian orang-orang majusi. Alhamdulillah rahimah rahimakumullah. Terkait dengan masalah asywarib, disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, qasus syarib sunnah. Qala rahimahullahu ta'ala wa istahabu an yabda'a bil janibil aiman. Jadi sunnahkan kata beliau rahimahullah ketika memotong kumis, ia dipotong dari bagian kanan. Wa huwa mukhayyarun baina al-qass bi nafsihi wa baina an yuwalliya dhalika ghayrah. Dan dia mukhayyar, memiliki pilihan apakah mau memotong langsung sendiri yaqassu asyari bi nafsihi atau wa baina yuwalliya dhalika ghayrah, atau dia minta orang lain untuk memotongkan kumisnya. Dikusulir maksud bin gairi hadki muru'ah, karena dengan dia langsung potong atau dipotong orang lain, itu akan terwujud apa yang diinginkan tanpa ada merusak muru'ah. Yang berbeda dengan memotong anah dan ibad. Kalau halqul anah, ya, membersihkan yang sekitar farj dan mencabut ya natful ibad yang bulu ketiak, itu harus sendiri. Adapun asyarib, boleh dia sendiri atau dia minta potong orang lain. Nah, qala wa amma haddu ma yakussuhu, ya, adapun had batasan sampai mana dipotong kumis, qala fal mukhtar an yakussa hatta yabdua tarfus syafah ya wala yakhufuhu min asli. Maka yang terpilih kata beliau rahimahullahu taala adalah dipotong sampai terlihat ujung-ujung syafah, ujung-ujung bibir, ya, tidak menghabiskannya dari asalnya, tidak menggunduli kumisnya, tetapi dipotong sampai terlihat tarfus syafah, ujung bibirnya. Kata beliau meriwayat ahfu syawarib, pemakna ahfu ma tala al syafatain, jadi potong, iya, yang melebihi dua bibir. Wallahu a'lam. Memang juga sempat disebutkan di sini oleh beliau rahimahullah terkait dengan masalah lihat apa namanya syarib ini, banyak kata beliau dalam syarah di sini, salaf berpendapat istisal apa namanya menghabiskan ya wahalki, mencukur gundul kumis, itu ada beberapa demikian. Jadi itu adalah qaul kufiyin kata beliau, ya, namun wa dhahaba katsirun minhum, banyak juga para ulama salaf ila man'i al-halqi wal isal, ya, melarang menggunduli kumis, menghabiskan dari apa namanya bawah. Qala wa qala hu Malik, di antara pendapat demikian Imam Malik rahimahullah, beliau menyatakan makruh kumis dihabiskan, digunduli, wa kana yara halqahu muslah, dan beliau rahimahullah taala apa namanya berpendapat menghabiskan kumis, ya, menggundulinya, menghabiskan secara total itu muslah, satu bentuk perbuatan muslah. Wa ya'muru bi adabi fa'ilihi, bahkan beliau memerintahkan untuk yang melakukan itu adib, sehingga di akhir pembahasan Al-Imam Munawwi rahimahullahu taala berkata, kata beliau rahimahullahu taala, wal mukhtar, pendapat yang terpilih kata beliau rahimahullahu taala, tarkul lihyah ala haliha wa la yata'arrad laha bi taqsirin sayyin aslan. Pendapat yang terpilih kata beliau rahimahullahu taala, tarkul lihyah ala haliha, membiarkan lihyah itu apa adanya sesuai dengan keadaannya, iya, tidak dipotong, tidak dirapihkan, biarkan apa adanya. Wa la yata'arrad laha bi taqsir syai' aslan, dan jangan dia yang seseorang iya memotong sedikit pun iya bagian dari jenggotnya, dari lihyahnya, dibiarkan apa adanya, tumbuh tarkul lihyah ala hadiha. Itu yang terpilih kata beliau rahimahullah, wal mukhtar tarkul lihyah ala hadiha, dibiarkan jenggot itu tumbuh apa adanya, sedang apa adanya, ya, tidak diperkenankan untuk memotong sesuatu pun darinya. Kalau wal mukhtar bisyarib, adapun yang terpilih dalam masalah kumis, tarkul istisal, iya, meninggalkan, menghabisinya, jangan menggudulinya, menghabiskannya. Wal iktisar ala ma yabdu bihi tarfus syafah, dan mencukupkan memotongnya itu iya sampai yang penting terlihat ujung-ujung syafah, yakni bibir, ya, sampai terlihat ujung-ujung bibir, yang melewati bibir ya dipotong. Wallahu a'lam, itu tahqiq dari Imam Nawawi rahimahullahu taala. Cukup insyaallah, fadhlan barakallahu fiikum.